bahkan masuk ke dalam kategori syirik besar, asyirkul akbar, yang bisa menyebabkan seorang muslim keluar dari keislaman. Dan kesyirikan ini cukup banyak, khususnya di negeri yang kita cintai ini. Maka mengingat bahwa ini adalah perbuatan syirik besar, maka mari sama-sama kita pasang telinga kita, kita fokuskan perhatian kita, kita simak dengan sesama penjelasan penulis di bab ini, di bab yang ke-10, yakni tentang ma jaa fi dzabhi li ghairillah, apa yang tersebutkan terkait dengan menyembelih hewan kurban kepada selain Allah. Menyembelih hewan kurban untuk selain Allah. Dan di sini perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa adzabhu li ghairillah, menyembelih hewan kurban untuk selain Allah, ini ada dua macam. Dengan mengetahui dua macam ini, kita dapat mengetahui mana yang masuk ke dalam kategori syirik dan mana yang bukan. Saya ulang, adzabhu li ghairillah ala qismain, yang qasimu ila qismain. Bahwasanya menyembelih hewan kurban untuk selain Allah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, an yadbaha li ghairillah taqarruban wa ta'dhiman. Kita menyembelih hewan kurban untuk selain Allah taqarruban wa ta'dhiman, dalam rangka untuk taqarrub, mendekatkan diri, wa ta'dhiman, dan pengagungan. Jika ini yang dimaksud dalam rangka untuk taqarrub, mendekatkan diri dan untuk pengagungan, maka ini masuk dalam kategori asyirkul akbar, syirik besar. Dan sekali lagi, syirik besar bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Dan dikatakan yang pertama ini syirik besar karena menyembelih hewan kurban digandeng oleh Allah dalam ayat yang nanti sama-sama kita baca penjelasannya, baik di surat Al-An'am maupun di surat Al-Kautsar. Menyembelih hewan kurban digandeng oleh Allah dengan ibadah salat. Saya ulang, dalam dua ayat yang nanti akan kita baca setelah ini, baik dalam surat Al-An'am, tepatnya di ayat 162 dan 163, begitu pula nanti akan dibahas di ayat yang sama-sama kita hafal insyaallah, surat Al-Kautsar, tepatnya di ayat yang kedua. Allah menggandeng di dua ayat tersebut, Allah menggandeng adzabahu, menyembelih hewan kurban dengan sholat. Sebagaimana sholat wajib hanya dipersembahkan untuk Allah saja, tidak boleh seseorang ruku, tidak boleh seseorang sujud, tidak boleh seseorang meminta kecuali hanya kepada Allah saja. Maka kalau ada orang sujud, ada orang ruku kepada selain Allah, maka ini masuk dalam kategori syirik besar. Begitu pula menyembelih hewan kurban kepada selain Allah dengan niatan taqarrub, mendekatkan diri, dan dalam rangka untuk ta'zim, pengagungan. Adapun yang kedua, menyembelih hewan kurban yang kedua adalah menyembelih hewan kurban untuk selain Allah, tapi dalam rangka untuk menunjukkan kegembiraan, rasa syukur, dan diantaranya dalam rangka untuk memuliakan tamu. Maka kalau ada tamu datang misalnya, kemudian kita sembelih hewan kurban kita untuk tamu ini dalam rangka untuk memuliakan tamu, maka ini bukan bagian daripada kesyirikan yang kita maksud. Maka harus dibedakan antara dua niatan ini. Jadi jangan sampai kita pulang ke rumah membawa oleh-oleh yang salah. Menyembelih hewan kurban untuk selain Allah, mana yang syirik? Mana yang syirik besar? Yang pertama apa yang kedua? Yang bagaimana? Yang diniatkan untuk apa? Antum tidak mendengarkan. Untuk apa? Yang pertama tadi, Pak. Karena ini perbedaan ini sangat krusial. Yang satu boleh, yang satu tidak boleh. Yang mana yang tidak boleh? Yang bahkan masuk ke dalam kategori syirik besar. Saya ulang. Mohon pasang telinganya dengan baik. Yang pertama, jika diniatkan untuk taqarrub, mendekatkan diri dan dalam rangka pengagungan, dan biasanya disembelih kemudian sudah ditinggal begitu saja, kepalanya entah dilempar ke sungai, entah ditanam, kemudian tidak dimakan, biasanya dipersembahkan begitu saja untuk selain Allah, kemudian tidak dimakan, dibiarkan saja. Kepalanya ada yang dilempar ke laut, ada yang ditanam, ada yang diletakkan di atas rumah. Ini yang pertama, dan ini masuk ke dalam kategori syirik besar. Adapun menyembelih yang kedua, menyembelih hewan kurban untuk selain Allah dalam rangka menunjukkan kegembiraan, rasa syukur, dan untuk memuliakan tamu. Nah, datang tamu datang deh Pak, tamu datang ke rumah kita. Kita potong hewan kurban untuk siapa? Untuk tamu ini, ya tidak. Dalam rangka apa? Pengagungan kepada dia? Tidak. Dalam rangka untuk memuliakan tamu. Biasanya bagaimana? Kita potong, kita makan bareng-bareng. Beda yang pertama apa tadi? Dipotong kemudian. Yang pertama bagaimana? Dipotong kemudian dibiarkan. Biasanya yang untuk pengagungan begitu. Biasanya untuk persembahan seperti itu. Dipotong, dibiarkan. Adapun yang untuk memuliakan tamu, menunjukkan rasa syukur, untuk makan-makan bareng-bareng, dipotong, dimasak, dimakan bareng-bareng. Pertanyaannya, mana yang dari kedua tadi yang masuk dalam kategori syirik besar? Yang pertama, jangan bawa oleh-oleh yang salah di rumah ke rumah. Ini sangat krusial. Yang satu boleh, yang satu tidak boleh. Sama-sama dipotong untuk selain Allah. Tapi yang pertama tidak boleh, yang kedua boleh. Dan tadi sudah saya sebutkan kenapa dia masuk ke dalam kategori syirik besar. Karena sekali lagi, menyembelih hewan kurban itu digandeng oleh Allah dengan sholat. Nanti akan kita baca ayatnya setelah ini. Baik dalam surat Al-An'am maupun dalam surat Al-Kautsar. Di dalam dua ayat tersebut, Allah menggandeng menyembelih hewan kurban dengan sholat. Sebagaimana sholat hanya dipersembahkan untuk Allah saja, begitu pula menyembelih hewan kurban wajib dipersembahkan hanya untuk Allah saja. Sebagaimana orang, kalau ada orang ruku dan sujud kepada selain Allah, ini masuk ke dalam kategori syirik besar. Begitu pula menyembelih hewan kurban untuk selain Allah dalam rangka untuk pengagungan juga masuk ke dalam kategori syirik besar. Dan sekali lagi, syirik besar bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman, bisa menyebabkan dia murtad. Dan sekali lagi, syirik yang satu ini banyak terjadi di negeri yang kita cintai ini. Sebagiannya dipersembahkan. Kalau di Palu, di Sulawesi Tengah, itu dipersembahkan untuk roh-roh nenek moyang. Kalau di Pantai Selatan untuk siapa, Pak? Siapa Nyiroro Roki dulu itu? Pencipta selain Allah? Penguasa alam semesta selain Allah? Bukan, setan. Jelas-jelas setan. Muslim tapi menyembelih hewan kurban itu setan. Akal sehat apa yang mereka pakai? Ini syirik besar. Dan wajib bagi setiap muslim untuk mendakwahkan, menyampaikannya kepada orang yang dia cintai, yang dia ketahui. Ini syirik besar. Lalu ada lagi yang sering diminta dukun-dukun menyembelih ayam hitam. Ya tidak? Ada sesembahan yang dipersembahkan untuk setan, diminta oleh dukun untuk berobat misalnya, dan biasanya dia apa? Biasanya dibiarkan begitu, potong dibiarkan. Ada lagi menyembelih hewan kurban untuk membangun jembatan, ya tidak? Bukankah terjadi di gereja? Niatannya agar tidak diganggu. Ini jelas menyembelih hewan kurban untuk setan. Dan ini terjadi di Jazirah Arab dahulu kala pada zaman jahiliyah. Mereka kalau mau bangun rumah, mau bangun sumur, biasa mereka menyembelih hewan kurban ditanam di situ kepalanya. Mirip seperti yang sekarang terjadi. Warisan daripada zaman jahiliyah yang terus-menerus terwariskan dari zaman ke zaman, dan ini adalah bentuk daripada syirik, bahkan masuk ke dalam kategori syirik besar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Penulis menyebutkan dua ayat dan dua riwayat hadis. Yang pertama, beliau menyebutkan surat Al-An'am 162 dan 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ini doa apa ini, Pak? Bukankah ini sering kita baca dalam salat? Doa apa ini? Doa iftitah yang diambil dari surat Al-An'am, surat yang ke-6, 162 sampai 163. Nah, kalau kita rutin membaca doa ini, maka dari awal kita sudah mengikrarkan tauhid. Dari awal salat kita sudah mengikrarkan tauhid. Tapi banyak orang yang tidak paham apa yang dia bicarakan. Banyak orang tidak paham apa yang dia baca ketika salat. Sehingga salat itu tidak berpengaruh ke dalam akhlaknya, ke dalam akidahnya. Padahal kalau ditadabburi semua bacaan-bacaan salat, semuanya tauhid. Bahkan dari awal kita salat, kita sudah mengikrarkan tauhid. Di antaranya ini, kita mengatakan inna salati. Ayatnya dimulai dengan perintah qul, katakanlah. Ini katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang musyrik. Katakan kepada mereka, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihan hewan kurbanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan untuk itulah aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang pertama kali mengikrarkan sebagai seorang muslim. Ayat ini masyarul ikhwah, di sini terdapat ikrar tauhid. Ketika kita mengatakan inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihan hewan kurbanku. Lihat, di sini Allah menggandeng dua ibadah. Yang pertama apa? Salat, yang kedua sembelihan hewan kurban. Sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, salat adalah ibadah yang paling agung, rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Bahkan sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji, rukun Islam yang kedua salat. Dan salat adalah ibadah yang paling agung, yang paling besar keutamaannya di sisi Allah dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Di antara buktinya, yang pertama, salat diperintahkan secara langsung oleh Allah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah langsung yang memerintahkannya. Berapa kali dulu pertama kali diperintahkan? 50 kali. Allah langsung yang menyampaikannya kepada Nabi saat peristiwa Al-Mi'raj. 50 kali. Kemudian dikurangi sampai akhirnya dijadikan 5 saja. Kemudian ini yang pertama. Kalau ibadah-ibadah yang lain diperintahkan melalui perantara malaikat Jibril. Salat, zakat, haji, tapi khusus salat ini Allah langsung. Ini yang pertama. Yang kedua, salat adalah tiang agama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, wa amuduhu shalah, dan tiang agama itu salat. Kemudian yang ketiga, salat ini adalah amal ibadah badaniyah yang pertama kali akan dihitung kelak pada hari kiamat. Sebelum amal-amal ibadah badaniyah yang lainnya, yang pertama kali salat. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Inna awwala ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuh. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Sesungguhnya yang pertama kali akan dihitung dari ibadah-ibadah badan, ibadah-ibadah fisik, yang pertama kali akan dihitung adalah salat. Kalau salatnya benar, maka yang lainnya biasanya benar, akan ikut baik. Jika dia baik, maka yang lain akan ikut baik. Maka dari hadis ini, kalau kita ingin lihat barometer ibadah-ibadah yang lain, lihat salatnya. Kita akan temukan orang-orang yang melaksanakan ibadah biasanya berawal dari dia memperhatikan salat. Dan kebalikannya, kalau kita temukan ada orang dengan mudahnya misalnya tidak berpuasa Ramadan, biasanya berawal dari dia meninggalkan salat. Itu otomatis itu. Tanya orang-orang yang tidak puasa di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa ada sebab. Biasanya berawal dari salatnya yang rusak. Salatnya rusak, yang lain ikut rusak. Salatnya bagus, maka yang lain biasanya bagus. Karena salat ini, kalau orang sudah 5 kali sehari semalam merutinkannya, mendirikannya secara rutin, maka yang lainnya akan lebih mudah. Yang setahun sekali akan lebih mudah. Yang bahkan sekali dalam seumur hidup akan lebih mudah lagi. Karena yang 5 kali sehari semalam sudah mudah baginya dia kerjakan, maka yang lainnya yang lebih sedikit akan lebih mudah lagi baginya. Maka salat adalah ibadah yang besar di sisi Allah tabaraka wa taala, pahalanya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang berikutnya, salat ini ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, salat adalah pembeda antara muslim dengan kafir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara muslim dengan non-muslim, dengan orang kafir, adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia sungguh telah keluar, telah masuk ke dalam kekafiran. Yani ini ancaman keras bagi orang yang meninggalkan salat. Begitu pula di antara keutamaan lain daripada salat, salat adalah hal yang pertama kali diperintahkan sejak kecil. Kapan kita mulai memerintahkan anak kita sholat? Umur berapa tahun? 7 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalati wa hum abna'u sab'in." Perintahkanlah anak kalian sholat pada umur 7 tahun. Kelas berapa SD itu, Pak? 7 tahun? Kelas 1 SD. Dari awal kita, sejak dini kita ingatkan dia sholat. Bahkan nanti kalau umur sudah 10 tahun dia masih belum mau sholat, dia apa kan? Boleh dipukul. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukullah mereka kalau meninggalkannya pada umur 10 tahun. Karena ini ibadah yang 5 kali sehari semalam ini, Pak. Kalau bukan karena kesabaran, kita tinggal sholat ini. Iya tidak? Lagi asik-asiknya tidur nyenyak, azan subuh dikumandangkan. Di tengah-tengah kita mau istirahat siang, azan zuhur dikumandangkan. Lagi sibuk-sibuknya dengan pekerjaan di kantor, azan asar dikumandangkan. Baru saja kita masuk ke rumah untuk istirahat, azan maghrib atau azan isya dikumandangkan. Kalau bukan karena kesabaran, enggak, kita tinggal sholat ini. Maka dia harus dibiasakan dari kecil. Kalau tidak dibiasakan dari kecil, akan menjadi sesuatu yang berat. Kalau kita telat mengingatkan anak-anak kita, umur 12 tahun baru diingatkan, berat nanti Pak, berat. Dia tidak terbiasa. Tapi kalau dari kecil, pada saat masih mudah diarahkan, saat umur itu masih mudah diarahkan, maka boleh bawa anak kita ke masjid umur 7 tahun. Boleh. Di bawah itu sebaiknya jangan dibawa ke masjid. Di bawah itu jangan dibawa ke masjid. Kenapa Pak? Karena bukan sholat dia di sini. Anak umur di bawah 7 tahun dibawa ke masjid ngapain Pak? Main, bukan sholat. Ada orang sampai begitu semangatnya mau mengajarkan anak-anaknya sholat dari umur 2 tahun dibawa ke masjid. Kira-kira bagaimana Pak? Ditaruh di sampingnya. Setelah itu bagaimana? Lari sana, lari sini. Sehingga Pak mengganggu jamaah. Yang benar itu umur 7 tahun. Bawa 7 tahun, bawa. Bawa. Bawa ke masjid. Tapi di bawah itu, karena 7 tahun bisa diarahkan. Dek, diam ya nanti ketika setelah takbir. Nanti diam dia. Tapi umur 4 tahun, dek, diam ya. Bagaimana setelah takbir? Hilang kemana dia. Tiba-tiba nanti kita ketemunya sudah pakai sendal di luar sana. Anak umur 7 tahun. Bawa ke masjid. Di bawah itu saya sarankan tidak. Karena bisa mengganggu jamaah. Belum lagi dia bisa pipis sembarangan di masjid. Kita tidak tahu anak seumur itu karena belum paham. Anak-anak, nabi juga anak-anak. Kita maklumi anak-anak. Yang kita salahkan saat ini orang tuanya. Maka kalau mau negur anak-anak tidak benar. Yang ditegur orang tuanya, bukan anaknya. Tidak benar. Dan itu harus ditegur dengan cara baik. Ngobrol sama orang tuanya dengan cara baik, sampaikan. Nah, di sini di surat Al-An'am Allah menggandeng antara sholat yang merupakan ibadah yang sangat besar keutamanya dengan menyembelih hewan kurban. Ini menunjukkan bahwa menyembelih hewan kurban punya harga yang sama atau paling tidak mendekati keutamaan sholat. Dan bukan hanya di ayat ini, nanti kita baca setelah ini surat Al-Kautsar juga digandeng antara sholat dengan menyembelih hewan kurban. Karena itu, menyembelih hewan kurban untuk selain Allah, jika dimaksudkan dalam rangka untuk pengagungan, orang-orang bilang sesajen pada zaman sekarang, persembahan untuk mendekatkan diri, maka ini masuk dalam kategori syirik besar. Apakah yang dijadikan sebagai objek menyembelihnya hewan kurban itu adalah setan, jin, atau bahkan nabi dan para malaikat, sama saja tidak boleh. Jika kalau ada orang misalnya menyembelih hewan kurban, dia bilang untuk malaikat, dalam rangka untuk mengagungkan malaikat misalnya, mempersembahkan untuk malaikat, kita katakan ini syirik besar, hatta kepada malaikat. Karena ini ibadah yang hanya khusus kita persembahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Wa mahyaya wa mamati, dan hidupku serta matiku, lihat di sini, selain kita mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, salat kita hanya untuk Allah, menyembelih hewan kurban kita hanya untuk Allah, yang kedua, hidup dan mati kita semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Kita serahkan kepada Allah semua pengaturannya. Allah lah yang mengaturnya. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita mati. Ikuti semua apa yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kepada kita dalam kehidupan dunia ini. Maka kalau tadi tauhid ibadah, yang kedua tauhid rububiyah. Maka dari awal salat kita sudah mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Dan sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak punya sekutu dalam hal menciptakan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya sekutu dalam mengatur dan menguasai alam semesta ini, maka tidak boleh kita sekutukan Allah dalam ibadah kepadanya. Maka kita hanya sholat hanya kepada Allah, menyembelih hewan kurban hanya kepada Allah. Semua ibadah-ibadah kita persembahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Tidak boleh ada orang mempersembahkannya kepada Allah juga mempersembahkannya kepada orang lain. Sebagaimana yang dilakukan orang-orang musyrik jahiliyah, ketika mereka menyembelih hewan kurban, sebagiannya untuk Allah, sebagiannya untuk berhala-berhala. Bahkan uniknya, apa yang dipersembahkan untuk Allah bisa pindah kepada berhala-berhala. Mereka katakan Allah Maha Kaya, maka tidak perlu sembelihan kita, maka dikasih semuanya ke berhala-berhala. Apa dan apa saja yang telah dipersembahkan kepada berhala tidak akan pindah sama sekali kepada Allah. Tapi giliran apa yang disembahkan untuk Allah bisa pindah kepada berhala. Lihat bagaimana kebodohan orang-orang musyrik jahiliyah, dan terulang pada zaman kita kebodohan ini. Menyembelih hewan kurban untuk selain Allah dalam rangka untuk mengagungkan persembahan, untuk mendekatkan diri untuk sesajen, ini semua masuk dalam kategori syirik, bahkan masuk ke dalam kategori syirik besar. Wabidzalika umirtu, dan untuk itulah aku diperintahkan. Ini yani untuk mentauhidkan Allah kita diperintahkan. Ibadah yang Allah minta kepada kita adalah ibadah yang murni, yang tidak dicampur dengan kesyirikan sedikit pun. Ibadah itu yang Allah minta. Ibadah yang murni, tidak dicampur dengan kesyirikan. Jangan campuri ibadah kita kepada Allah dengan kesyirikan. Karena kalau kita campuri ibadah kita dengan kesyirikan, itu ibadah yang tidak diterima oleh Allah. Ibadah yang Allah terima adalah ibadah yang mukhlisina lahuddin. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Bayyinah, yang murni hanya kita persembahkan kepada Allah saja. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang pertama kali mengikrarkan saya sebagai seorang muslim. Kalimat saya yang pertama kali ini punya dua makna kata para ulama. Makna yang pertama dari sisi waktu, yakni saya sebelum yang lainnya, secara dari sisi waktu saya yang pertama kali menjadi muslim. Atau makna yang kedua secara maknawi, saya orang yang bersegera menjadi muslim. Sebelum yang lain, saya bersegera menjadi muslim. Ini makna yang kedua. Dan makna manapun benar insyaallah kedua-duanya. Karena kalimat ini, kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, kalimat ini kalimat yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW tentu kita ketahui dia orang yang pertama kali menjadi muslim sebelum yang lainnya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bersegera menjadi muslim sebelum yang lainnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ayat berikutnya, ayat yang kedua, yang juga menunjukkan bahwa menyembelih hewan kurban ibadah yang besar karena digandengkan dengan salat. Allah sebutkan dalam surat Al-Kautsar, surat yang sangat pendek. Ada berapa ayat surat Al-Kautsar, Pak? Hanya 3 ayat saja. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Ayat ketiga yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Di ayat keduanya, fashalli li rabbika wanhar. Lagi-lagi Allah gandeng antara salat dengan menyembelih hewan kurban. Fashalli li rabbik, maka salatlah untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban juga untuk Rabbmu. Ya, sebagaimana kita salat untuk Allah, menyembelih hewan kurban juga untuk Allah. Lagi-lagi digandeng antara salat yang merupakan ibadah paling mulia, paling besar di sisi Allah setelah syahadat, setelah tauhid, yang kedua digandeng dengan menyembelih hewan kurban. Dan kalau kita perhatikan ayat ini, ma'asyiral ikhwah, ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad. Ayat ini sebenarnya ditujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga ditujukan kepada umatnya. Sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar punya dua makna. Makna yang pertama, makna secara bahasa. Al-Kautsar artinya secara bahasa kebaikan yang banyak. Ini makna yang pertama. Dari kalimat kathir, yang belajar bahasa Arab tentu tahu, kathir artinya banyak. Al-Kautsar yang sangat banyak. Sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Muhammad Al-Kautsar, kebaikan yang banyak. Ini makna yang pertama secara bahasa. Makna yang kedua, Al-Kautsar sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih adalah telaga. Telaga yang nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad, yang nanti umatnya akan minum dari telaga itu. Barang siapa yang minum dari telaga Al-Kautsar ini, dia tidak akan haus lagi selamanya. Hanya umat Nabi Muhammad saja yang minum dari telaga itu. Panjangnya 1 bulan, lebarnya 1 bulan. Dan disebutkan cangkir-cangkirnya sebanyak bintang di langit. Orang tidak akan berebutan dengan cangkirnya untuk minum dari situ. Hanya untuk umat Nabi Muhammad saja. Hadis-hadisnya bisa dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir. Hadis-hadis tentang telaga Al-Kautsar ini. Maka setelah Allah menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, setelah itu Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk bersyukur dengan dua cara. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu, dan sembelihlah hewan kurban juga untuk Tuhanmu, untuk Rabbmu. Maka sebagaimana kita salat kita persembahkan hanya kepada Allah, begitu pula menyembelih hewan kurban kita persembahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu penulis menyebutkan dua riwayat hadis. Yang pertama yang disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku 4 kalimat. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadaku 4 perkara. 4 kalimat, 4 nasihat. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih hewan kurban untuk selain Allah. Lihat, Nabi mengabarkan Allah melaknat siapa saja yang menyembelih hewan kurban untuk selain Allah. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwa menyembelih hewan kurban untuk selain Allah ada 2 macam. Yang mana yang masuk dalam kategori syirik besar? Yang diniatkan untuk taqarrub, penyembahan, pengagungan, sesajen, pada bahasa kita, pada zaman kita sekarang. Dan biasanya bagaimana? Binatang yang disembelih untuk sesajen ini bagaimana biasanya? Dipotong setelah itu? Dibiarkan. Adapun yang dipotong untuk tamu, tamu datang kemudian kita makan bareng-bareng, ini boleh tidak? Bahkan masuk dalam kategori ibadah karena tujuannya untuk memuliakan tamu. Dan memuliakan tamu tanda keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Maka memuliakan tamu dengan menyembelih hewan kurban untuk tamu, dengan niatan memuliakan tamu, memberikan dia makan, kita makan bareng-bareng, ini bukan termasuk syirik. Ini bahkan ibadah, bahkan tanda keimanan. Yang mana yang masuk ke dalam kategori syirik? Menyembelih hewan kurban untuk selain Allah yang masuk ke dalam kategori syirik yang bagaimana? Yang dipersembahkan untuk sesajen, untuk pengagungan, untuk apalagi penyembahan, untuk mendekatkan diri. Dan biasanya bagaimana bedanya dengan yang kedua? Setelah dipotong kemudian tidak dimakan, dilempar ke laut untuk Nyi Roro Kidul, setan satu itu, setan besar satu itu, disembah-sembah oleh kaum muslimin, na'udzubillah. Bahkan dijadikan sebagai apa oleh pemerintah lokal? Kearifan lokal, na'udzubillah. Ini bukan kearifan, ini kesyirikan. Ini kejahatan besar kepada Allah. Kenapa kita begitu kita bernafsu bicara masalah syirik ini, Pak? Karena syirik ini kejahatan kepada Allah, pelanggaran kepada hak Allah. Siapa yang memberikan Anda rizki? Kok tiba-tiba Anda minta kepada Nyi Roro Kidul? Siapa yang memudahkan Anda bisa mengambil hasil laut? Bukankah Allah? Kok tiba-tiba Anda mengagungkan Nyi Roro Kidul? Jadi terjadi di negeri kita yang kita cintai. Dan ini banyak. Dukun, kita datang ke dukun, disuruh menyembeli ayam hitam, lagi-lagi dipersembahkan kepada setan. Ada orang bangun jembatan, dipotong kerbau, kemudian kerbaunya ditanam. Bahkan yang lebih jelek, dulu ada orang dipersembahkan, Pak, kalau bikin jembatan. Iya tidak, Pak? Zaman dahulu ada orang dipersembahkan untuk membangun, jasadnya ditanam di bawah jembatan itu. Bahkan anak kecil terkadang, na'udzubillah. Ini bukan hanya syirik, bertambah dosanya karena membunuh manusia. Kenapa kita begitu bernafsu bicara kesyirikan? Karena syirik ini, ma'asyiral ikhwah, pelanggaran kepada hak Allah. Ini sering kita ulang-ulang. Kenapa kita memperingatkan umat dari kesyirikan? Karena syirik ini dosa besar yang paling besar. Bahkan dia mengalahkan perbuatan zina, membunuh, merampok, durhaka kepada orang tua. Itu masih di bawah level kesyirikan. Zina, membunuh, durhaka kepada orang tua, itu pelanggaran kepada hak makhluk. Tapi kalau syirik, pelanggaran kepada hak siapa? Hak Allah. Allah lah yang telah menciptakan kita, Allah lah yang telah memberikan kita makan, Allah lah yang memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak dapat kita hitung. Kok tiba-tiba kita bersyukur kepada selain Allah? Bukankah ini tindakan kurang ajar yang dilakukan seorang manusia kepada Allah? Maka wajar saja jika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surat Luqman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya syirik itu dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Maka selain dia syirik, juga dilaknat oleh Allah dalam hadis hari ini. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih hewan kurban untuk selain Allah. Dan apa maksud Allah melaknat? Apa maksud melaknat, Pak? Apa artinya melaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah ada orang bisa hidup tanpa rahmat dari Allah, Pak? Udara yang kita hirup ini bukankah rahmat dari Allah? Sudah berapa kira-kira berapa galon udara yang bersih kita hirup ini, Pak? Sudah berapa lama kita hidup? Apakah pernah datang tagihan dari Allah? Anda sudah sekian cc menggunakan udara maka bayar. Tidak hanya Allah hanya minta satu saja, tauhid. Jangan melakukan kesyirikan. Tauhidkan Allah. Sebagaimana kita salat hanya untuk Allah, kita juga menyembelih hewan kurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka terlaknatlah orang-orang yang menyembelih hewan kurban kepada selain Allah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Yang kedua, Allah melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Setelah menyebutkan kesyirikan, Setelah itu Nabi menyebutkan dosa besar yang kedua, durhaka kepada orang tua. Allah melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Dan maksud melaknat kedua orang tua yakni mencelanya, mencacinya, memakinya. Mencela, memaki, mencerca kedua orang tua, ini namanya melaknat kedua orang tua. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya, ada orang mencaci orang tuanya secara langsung. Ada orang mencerca, memaki orang tuanya secara langsung. Tapi ada juga yang tidak langsung. Bagaimana itu caranya? Dia mencela orang tua orang lain. Orang-orang itu balas mencaci kedua orang tua kita. Kita mencela orang tua orang lain, bagaimana setelah itu? Apa yang terjadi? Orang itu balik mencela orang tua kita. Maka siapa sebenarnya yang mencela orang tua kita? Kita sendiri. Maka ini secara tidak langsung. Tapi kita penyebabnya. Dan sekali lagi, melaknat kedua orang tua maksudnya mencacinya, memakinya. Dan ini menunjukkan bahwa hak orang tua, hak yang terbesar kedua setelah hak Allah dan Rasulnya. Setelah kita memenuhi hak Allah, maka yang kedua, penuhi hak kedua orang tua kita. Dan sering digandeng antara syirik dengan durhaka kepada orang tua, sering digandeng. Sebagai contoh, nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya. Setelah menyebutkan nasihat agar tidak berbuat kesyirikan, setelah itu nasihat untuk berbakti kepada orang tua. Lihat. Maka berbakti kepada orang tua itu ibadah yang besar di sisi Allah setelah tauhid. Maka setelah kita memenuhi hak Allah dengan mentauhidkan Allah, jangan lupa ada hamba-hamba Allah yang punya hak yang wajib kita tunaikan, yakni kedua orang tua kita. Dan dari kedua orang tua itu, siapa yang paling utama, siapa yang haknya lebih besar? Ibu kita. Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi bersabda, "Ummuk, ibumu." "Thumma man ya Rasulullah?" Siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuk, ibumu." Nabi menyebut dua kali. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuk, ibumu." Tiga kali. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Abuk." Baru yang keempat, Nabi menyebut siapa? Kita, ayah. Nah, berapa Nabi sebut ibu? Tiga kali. Berapa Nabi sebut bapak? Yang keempat. Satu kali, yang keempat. Berarti ibu itu, kalau saya boleh pinjam istilah sebagian orang, ibu itu juara satu, juara dua, juara tiga. Bapak-bapak juara harapan saja. Yang mengambil semua medali ibu kita. Medali emas, perak, perunggu ibu kita. Kita dapat asbak saja sudah lumayan. Kita juara harapan. Maka jangan lupa ibu kita. Hatta kita sudah menikah, jangan lupa dengan ibu kita. Dan ajak istri kita juga berbakti kepada ibunya. Sama. Sebagaimana seorang istri mendorong suaminya tetap berbakti kepada orang tua, kita pun mengingatkan kepada istri kita untuk berbakti kepada ibunya, jangan lupa. Dan bisa insya Allah, tidak akan bertabrakan antara berbakti dengan suami dengan berbakti kepada orang tua. Tidak akan bertabrakan. Tidak akan bertabrakan insya Allah. Masing-masing bertakwa kepada Allah sesuai dengan kesanggupan. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat siapa saja yang awa, melindungi, menampung, membela muhditsan. Muhditsan di sini ada dua makna. Yang pertama, muhditsan berarti orang yang melakukan kejahatan, melakukan tindak kriminalitas. Tidak boleh kita membelanya, tidak boleh kita menampungnya, tidak boleh kita melindunginya, tidak boleh. Pelaku kriminalitas, apapun bentuk kriminalitasnya, tidak boleh kita tampung di rumah kita. Tidak boleh kita sembunyikan, tidak boleh kita lindungi. Harus diserahkan kepada pihak yang berwajib. Apalagi na'udzubillah jika kita menampung teroris, na'udzubillah, jangan sampai menampung orang-orang seperti ini, jangan. Nanti kita kena juga kena hukumannya. Orang-orang seperti ini membuat kerusakan atas nama agama, na'udzubillah. Membunuh dengan ayat-ayat Allah. Bahkan membunuh dengan dada lega. Coba bayangkan, Pak. Ada orang membunuh atas nama agama, lega hatinya, na'udzubillah. Bahkan menganggapnya ibadah, na'udzubillah. Bukankah ini kejahatan yang berbahaya? Agama tidak pernah mengajak orang untuk membunuh, melakukan tindakan terorisme, menumpahkan darah orang tanpa sebab. Ini bukan agama. Hanya saja orang-orang yang mengatasnamakan dirinya atas nama agama, padahal agama berlepas diri dari orang-orang seperti ini. Maka jangan tampung orang seperti ini. Perampok, pencuri, jangan ditampung di rumah kita, jangan dilindungi. Kita nanti mendapatkan laknat dari Allah. Yang menampungnya saja mendapatkan laknat, bagaimana kira-kira pelakunya, Pak? Pelaku kejahatan itu, bagaimana kira-kira? Lebih jelek lagi tentu saja nilainya di sisi Allah. Yang menampungnya saja dilaknat, apalagi pelaku kejahatannya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, muhditsan, berarti orang yang membuat perkara-perkara baru dalam agama. Berbuat bid'ah dalam agama. Membuat perkara-perkara baru dalam agama yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu dia bilang, ini ibadah. Kita katakan tidak. Kalau memang itu ibadah, maka yang pertama kali pasti akan memerintahkannya Allah dan Rasulnya. Kalau itu baik, pasti yang pertama kali akan melaksanakannya Rasulullah. Karena Rasulullah SAW kewajibannya adalah tidaklah ada kebaikan kecuali harus disampaikan kepada umatnya. Nabi wafat dalam kondisi semua kebaikan yang dapat mengantarkan kita kepada surga sudah dijelaskan. Dan keburukan yang dapat menjerumuskan kita ke neraka juga sudah dijelaskan. Maka kalau ada kebaikan pada zaman kita, dibilang orang ini baik, ini ibadah, tapi tidak pernah dilakukan Nabi, berarti Anda lebih tahu daripada Nabi tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Berarti Nabi tidak tahu, Anda tahu, Anda lebih pintar daripada Nabi. Kalau ini baik, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menyampaikannya kepada umat. Kalau Nabi lupa, Allah tidak akan lupa. Maka kalau ada orang membuat perkara-perkara baru dalam agama, dibilang ini baik, ini bagian dari agama, kita katakan berarti dia telah mengingkari firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Dia telah mengingkari firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Apa kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat ketiga? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Lihat, agama sudah apa? Sudah sempurna. Sesuatu yang sempurna tidak perlu tambahan. Kalau ada orang menambahkannya, berarti dia punya keyakinan belum sempurna agama ini, maka perlu pertambahan dari saya. Maka ini tidak benar. Ini tidak benar. Berarti dia telah mengingkari firman Allah dalam surat Al-Ma'idah. Dan semua ulama sepakat mengingkari satu ayat Al-Quran saja, ini bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Agama telah sempurna. Kalau seandainya air di botol ini sudah penuh, Pak, air di botol ini sudah penuh, saya isi misalnya sampai ketepian daripada tutup ini, bukankah kita katakan sudah sempurna air di sini, Pak? Kalau ada orang mau menambahkan air lagi ke aqua ini, bermanfaat tidak, Pak, tambahan itu? Apa yang terjadi kalau saya tambah padahal sudah penuh? Apa yang terjadi? Tolong jawab. Ada yang terbuang. Begitu pula agama. Kalau ada yang menambah-nambahkannya ke dalam agama, apa yang bukan dari agama, nanti akan keluar dari agama apa yang sebenarnya itu sunnah. Maka kalau orang sudah gandrung dengan bid'ah, biasanya sunnah Nabi akan ditinggal. Itu biasa itu. Itu rumus. Jika ada perkara-perkara baru dalam agama, bid'ah dimasukkan dalam agama, nanti ada sunnah-sunnah yang lama-kelamaan hilang. Akhirnya orang apa? Menganggap sunnah asing. Ini apa sih? Ada sunnah dia bingung. Dan ini terjadi pada zaman kita. Mereka anggap baik. Kalau baik, pasti yang pertama kali akan menyampaikannya Allah dan Rasulnya. Kalau baik dan dapat berpahala dan dapat memasukkan ke dalam surga, maka yang pertama kali akan menyampaikannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling amanah di muka bumi ini. Kalau ada kebaikan yang belum disampaikan, berarti Nabi khianat kalau begitu. Dan na'udzubillah, Nabi tidak pernah khianat. Nabi sejak, bahkan sebelum diangkat sebagai Nabi, beliau adalah Al-Amin, orang yang amanah, orang yang tidak pernah melalaikan amanah, selalu berkata benar, jujur, tidak pernah berdusta dan selalu melaksanakan amanah. Karena kewajiban para Nabi dan para Rasul adalah menyampaikan kebaikan apa saja yang dia ketahui kepada umatnya. Ma'asyara ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka tidak boleh menampung, melindungi, mendukung pelaku bid'ah. Tidak boleh. Terlaknat. Terlaknat orang yang menampungnya, melindunginya. Maka kalau seandainya yang menampungnya, yang melindunginya mendapatkan laknat, lalu bagaimana kira-kira pelaku bid'ahnya? Tentu lebih-lebih lagi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala kejelekannya. Yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat siapa saja yang merubah tanda tanah. Merubah tanda tanah. Terlaknat orang-orang yang merubah tanda tanah. Baik antara rumah dia dengan tetangganya ataupun rumah dia dengan pasar misalnya, sama saja. Atau rumah dia dengan fasilitas umum, tidak boleh. Tidak boleh seseorang itu merubah tanda-tanda tanah. Dan terjadi pada zaman kita, khususnya ketika dia mengetahui bahwa tanah ini mahal. Saya tanya, Pak, di sini dekat Al-Insa ini berapa per meter di sini, Pak? Berapa per meter di sini harganya? Berapa? Enggak ada yang tinggal di sini. Itu orang jauh semua jangan-jangan ini. Hah? Orang jauh. Bapak dari mana, Pak? Tangerang. Jauh bener Tangerang. Atau dari mana? Berapa kata Subroto? 1 meter 50 juta. Bergeser sedikit saja, setengah meter berapa jadinya? 25 juta kan? Dan terlaknat orang seperti ini. Terlaknatlah orang seperti ini. Nabi yang mendoakannya, dia mendapatkan laknat dari Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Karena ini kezaliman. Yang pertama, kezaliman kepada Allah, yang ini kezaliman kepada makhluk. Dan nanti orang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iqtata'a shibran min al-ardi dhulman tawaqahu min sab'i ardin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah orang, satu jengkal saja dia ambil, secara zalim dia ambil, maka kelak pada hari kiamat akan dikalungkan di lehernya satu jengkal tanah itu dan 7 lapis di bawahnya, sampai lapis yang terakhir daripada buka bumi ini. Ada yang sanggup, Pak? Satu jengkal saja begitu perhitungannya. Lalu bagaimana ada orang karena kekuasaannya dia bisa mengambil ratusan hektar, Pak? Terjadi tidak pada zaman kita ini? Terutama di daerah-daerah terpencil sana. Daerah-daerah terpencil banyak kasus-kasus penguasa-penguasa daerah. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Beberapa penguasa daerah, tidak semua, beberapa penguasa daerah itu mengambil tanah rakyat ratusan hektar dengan mudahnya. Saya kenal satu orang datang ke Jakarta ini, melapor ke Komnas HAM, ratusan hektar tanahnya diambil oleh penguasa setempat. Dia kaget, dia mendapati tanahnya sudah ditempel tanah milik si fulan. Padahal bukan tanah dia. Ratusan hektar. Kalau sejengkal tadi saja sanggup tidak, Pak, kita dilehernya? Dikalungkan di leher, sanggup tidak? Bagi ratusan hektar. Maka ini bukan main-main. Ini kezaliman yang nanti kelak tidak akan lepas pelakunya dari keadilan. Di sini dia lepas dari pengadilan dunia. Silahkan dia lepas dari pengadilan dunia, tapi tidak akan lepas di pengadilan akhirat nanti. Dia bisa menyuap siapa saja sekarang, boleh, silakan. Tapi kelak tidak ada yang bisa disuap. Kalau di sini orang bisa bayar pakai uang, ya kan Pak? Oh, di sana di akhirat bayar pakai apa? Bisa menyuap malaikat? Bisa menyuap Allah? Allah tabaraka wa taala maha kaya. Kekayaannya kita punya dari Allah. Orang-orang yang sekarang merasa dia punya uang, merasa dia berkuasa, hari ini silahkan dia membusungkan dadanya, silahkan. Silahkan dia hari ini meremehkan orang-orang kecil. Silahkan dia hari ini mengambil tanah manusia dengan gampangnya. Tapi kelak nanti, di hari kiamat, saat dimana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, maka selesaikan di dunia, jangan diselesaikan di akhirat, Pak. Walaupun cuma sejengkal, kembalikan segera. Kalau tanah itu masih ada, kembalikan. Ini terjadi sering di kampung-kampung nih, Pak. Orang-orang di kampung bagaimana, Pak? Batasan tanahnya itu pakai apa biasanya? Pohon. Ada orang sengaja pohonnya diracunin dari akarnya. Ada yang begitu. Ada yang sengaja udah semen, dibongkar semennya, dipindahin tanpa sepengetahuan pemilik tanah. Terjadi. Orang seperti ini terlaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Kalau di dunia masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, masih bisa diganti dengan uang. Di akhirat nanti pakai apa, Pak, bayarnya? Pakai amal soleh. Kata Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, orang bangkrut ya Rasulullah, yang tidak punya uang, tidak punya harta lagi. Bukan, kata Nabi SAW. Orang yang bangkrut pada hari kiamat, itu yang dimaksud Nabi. Orang yang bangkrut pada hari kiamat adalah orang yang datang membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, zakat, haji, tapi di dunia dia pernah memukul si fulan, dia pernah menggibah si fulan, dia pernah mencaci si fulan, dia pernah mengambil harta si fulan. Nanti orang-orang itu, Pak, yang dia caci, yang dia zalimi, akan minta keadilan di depan Allah. Bagaimana cara dia bayar? Amal solehnya diberikan kepada orang-orang yang dulu pernah dia zalimi. Kalau ternyata yang didzaliminya banyak, pahalanya sudah habis, bagaimana, Pak, cara bayarnya? Dosa-dosa orang yang dia zalimi ditransfer ke dia. Maka orang ini orang bangkrut, tidak, Pak? Orang ini persis sebagaimana pepatah kita, sudah jatuh tertimpa tangga. Maka selesaikan sekarang. Jangan kita selesaikan di akhirat. Sekarang lebih mudah. Ada orang sekarang ini, Pak, bahkan umurnya sudah 60 tahun masih pasang badan. Lebih enak dia masuk penjara daripada mengembalikan hak orang. Iya tidak, Pak? Ada orang di penjara umur 60 tahun, ada. Orang tertua di penjara 60 tahun karena kasus korupsi. Dia lebih rela pasang badan daripada mengambil menyerahkan hak orang lain. Dia menyangka nanti hidup selamanya. Dia tidak menyangka nanti dia mati di penjara. Dia belum selesai urusan-urusannya dengan manusia. Maka para koruptor-koruptor itu, Pak, bermula dari akidahnya yang lemah, iman kepada Allah dan hari kiamatnya yang lemah. Maka kalau mau memperbaiki bukan hanya kasus korupsi, memperbaiki semua kriminalitas berawal dari penanaman akidah. Kalau orang-orang ditanamkan akidahnya tentang Allah dan tentang hari kiamat, Pak, yakin bahwa nanti ada surga, ada neraka, keyakinan itu tertanam dalam hati, maka dia akan berhati-hati dalam melangkah di dunia ini. Apapun amanahnya yang diberikan kepada dia, dia akan hati-hati. Karena dia tahu ada surga, ada neraka. Kalau dia amanah, dia tahu nanti Allah akan masukkan ke dalam surga. Kalau dia tidak amanah, dia tahu nanti Allah akan masukkannya ke dalam neraka. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang terakhir. Jam berapa sekarang? Ini sudah jam, ini jamnya salah ini. 10:48. Hadis yang terakhir dari Tariq ibn Shihab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubab. ada orang masuk surga karena seekor lalat. Ada orang masuk surga karena seekor lalat. Qalu kaifa dhalika ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya, bagaimana bisa begitu ya Rasulullah? Bagaimana bisa ada orang masuk surga karena lalat? Qal marra rajulani ala qaumin lahum sanam la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Faqalu li ahli ma qarrib. Qala laisa inni syai' uqarribuh. Qalu lah qarrib walau dzubaban. Faqarraba dzubaban. Fakhallu sabilah. Fadakhala an-nar. Wa qalu lil akhar qarrib. Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Fadarabu unuqah fadakhala jannah. Rawahu Ahmad. Ada hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dan juga disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki masuk surga karena seekor lalat. Maka para sahabat bertanya, bagaimana bisa begitu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW akhirnya bercerita, dulu ada dua orang laki-laki melewati sebuah kaum, melewati sebuah kampung, melewati sekelompok kaum yang mereka di situ punya berhala. Tidak boleh orang yang lewat berhala itu kecuali setelah memberikan sesajen, memberikan persembahan kepada berhala itu. Faqalu li ahadihima qarrib. Lalu salah seorang di antara kedua orang ini dikatakan kepada orang yang satu, qarrib, berikan persembahan. Yani sembelih apa saja. Faqala laisa indi syai' uqarribu. Kata orang yang pertama, saya tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan. Qalu lah qarrib walau dzubaban. Kata orang-orang itu, berikan persembahan walaupun hanya seekor lalat. Disembelih lalat. Sembah, persembahkan lalat. Faqarraba dzubaban. Akhirnya orang itu mempersembahkan lalat untuk berhala ini. Fakhallu sabilah fadakhala an-nar. Lalu orang ini dibiarkan lewat. Orang ini dibiarkan lewat, tapi setelah itu dia mati dan masuk ke dalam neraka. Wa qalu lil akhar, lalu dikatakan kepada orang yang kedua, sama dengan perkataan orang yang pertama, berikan sesajen, berikan persembahan. Lagi-lagi orang itu mengatakan, saya tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan. Persembahkan walaupun hanya seekor lalat. Maka orang itu mengatakan, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal. Saya tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun kepada seseorang pun kecuali hanya kepada Allah wa azza wa jal. Maka orang itu fadurabu unuqa, dibunuh, dipenggal lehernya, fadakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad. Hadis ini sebagian para ulama menghasankan hadis ini, sebagian lainnya sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin di sini, beliau cenderung kepada hadis ini dhaif, sehingga beliau tidak membahasnya terlalu panjang lebar. Tapi Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi, penulis buku ini, membahasnya cukup lebar. Di antaranya beliau mengatakan bahwa hadis ini menyebabkan seseorang karena hal yang remeh orang bisa masuk surga atau bisa masuk neraka karena hal yang remeh. Nah, terkadang kita meremehkan sebuah dosa, nah, tapi ternyata dosa ini menyebabkan kita na'udzubillah masuk ke dalam neraka. Dan tidak boleh kita meremehkan amal soleh walaupun hanya sangat sedikit saja, karena amal soleh ya ikhlas walaupun hanya sedikit besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau juga menyebutkan di sini bahwa orang ini masuk neraka, karena dia melakukan kesyirikan. Orang yang mempersembahkan lalat kepada berhala itu masuk ke dalam neraka karena dia telah melakukan kesyirikan. Dan kesyirikan kita semua tahu ada dosa yang sangat besar. Bahkan dia masuk dalam kategori syirik besar kalau diniatkan untuk persembahan sesajen dan mendekatkan diri serta pengagungan kepada orang yang kita sembelih hewan kurban untuknya. Kemudian dari hadis ini juga terdapat sebuah faedah pentingnya bersabar di atas kebenaran. Seseorang jika dipaksa untuk melakukan sebuah dosa, maka dia punya dua pilihan di sini. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin ketika membahas hadis ini. Mana yang lebih utama? Orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran, mana yang lebih utama darinya? Apakah dia bersabar lalu terbunuh, atau dia menyetujui apa yang mereka minta tapi tetap dalam hatinya keimanan? Mana yang lebih baik? Kita dipaksa misalnya, Pak, na'udzubillah, kita diletakkan dalam posisi kita dipaksa orang untuk melakukan kekufuran. Maka ada tiga hal yang bisa terjadi. Yang pertama, kita menuruti apa yang mereka minta, baik secara zahir maupun secara batin. Kalau yang pertama jelas tidak boleh. Yang pertama jelas tidak boleh. Paham yang pertama ini, Pak? Ada orang dipaksa untuk melakukan kekufuran, yang bisa terjadi tiga hal. Yang pertama, orang itu melakukan apa yang diminta secara rela, baik secara zahir maupun secara batin. Yang pertama ini jelas-jelas tidak boleh. Apa tidak boleh? Tidak boleh yang pertama, jelas tidak boleh. Yang kedua yang bisa terjadi, dia menuruti kemauannya secara zahir tapi tidak secara batin. Paham yang kedua ini, Pak? Dituruti perbuatannya tapi secara batin dia tetap beriman. Kasusnya seperti kasus siapa ini? Di kalangan para sahabat, Ammar bin Yasir dipaksa oleh Abu Jahal untuk mengatakan perkataan kufur. Setelah melihat ayahnya wafat, disiksa habis-habisan, kemudian mati, kemudian melihat ibunya disiksa habis-habisan, lalu mati, setelah itu dia tidak sanggup lagi. Dia juga disiksa habis-habisan. Sampai pada titik dia tidak sanggup lagi, akhirnya dia menuruti kemauan Abu Jahal secara zahir tapi tidak secara batin. Boleh tidak ini? Boleh tidak? Boleh. Nah, karena Nabi SAW ketika disampaikan kepadanya tentang kasus ini, turunlah sebuah ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Jadi tidak mengapa orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran jika dia tetap dalam hatinya tenang dalam keimanan. Yang ketiga, yang bisa terjadi yang ketiga apa, Pak? Yang pertama kita ulang apa tadi, Pak? Kalau kita dipaksa untuk melakukan kekufuran, hal yang bisa terjadi yang pertama, kita na'udzubillah menurutinya secara zahir maupun secara batin. Yang pertama jelas tidak boleh. Yang kedua, kita menurutinya secara zahir tapi tidak secara batin. Ya, ini boleh. Tergantung kesabaran seseorang dan tidak tercela. Yang ketiga, apa yang ketiga, Pak? Bersabar lalu mati dan siap menanggung semua. Contohnya siapa, Pak? Yang akhirnya bersabar dan dari kalangan para sahabat. Bilal bin Abi Rabah. Bilal dipaksa, ya tidak? Nurut tidak dia? Tidak, dia terus berulang-ulang kali mengucapkan ahad, ahad, ahad. Sampai akhirnya Allah berikan pertolongan dia. Melalui siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dibeli dari tuannya. Kemudian Bilal dibebaskan. Contoh lain, ulama dari kalangan para tabi'in. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal pada zaman di mana khalifah yang memimpin waktu itu terpengaruh oleh sebuah pemikiran sesat dan memaksa seluruh ulama menyetujui pemikiran sesatnya. Ada yang menuruti secara zahir tapi tidak secara batin, ada yang tidak menuruti akhirnya siap-siap menghadapi penjara. Di antaranya Imam Ahmad di penjara sampai 3 periode kekhilafahan. Lihat kesabarannya Imam Ahmad, Pak. Sampai kapan, Pak? Dibebaskan setelah cucu daripada raja yang pertama itu menjadi khalifah. Jadi ketika zaman khalifah, anaknya 2 periode ditahan. Di periode ketiga, di akhir-akhir periode ketiga, dia baru dibebaskan. Beliau bersabar, tidak mau menurutinya secara zahir maupun secara batin. Dan ketiga-tiganya, yang pertama jelas tidak boleh. Tinggal 2 pilihan. Yang mana tadi, Pak? Yang kedua dan ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kondisi demikian. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Selesai sudah pembahasan bab yang ke-10 ini. Bab tentang menyembelih hewan kurban kepada selain Allah. Dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus diberikan hidayah, agar terus istiqamah di atas tauhid dan terus istiqamah di atas iman sampai maut menjemput. Dan terakhir, amanah dari pengurus bahwa seorang muslim tetap berupaya untuk hadir di majelis-majelis ilmu di masjid. Walaupun pada zaman kita sekarang ini wasilah untuk menuntut ilmu begitu mudahnya pada zaman kita, iya tidak? Di rumah pun kita bisa menuntut ilmu melalui apa? Televisi, radio, internet dan yang lain sebagainya. Tapi tetap keberkahan menuntut ilmu di masjid tidak bisa digantikan. Ini yang pertama. Yang kedua, menuntut ilmu di masjid khususnya membahas kitab seperti ini, Pak, ini membangun ilmu. Ini membangun ilmu. Tapi kalau bapak ibu belajar dari internet, apakah ilmunya beruntun? Tidak. Anda tidak membangun ilmu. Anda nanti punya banyak wawasan, tapi tidak terpola. Bahkan bisa jadi Anda salah dalam mengambil ilmu dari orang yang tidak seharusnya. Karena di internet itu semua orang ada, iya tidak? Anda tidak punya kemampuan untuk menfilter. Karena kita masih penuntut ilmu yang pemula. Dan banyak di antara para dai-dai itu lupa menjelaskan masalah akidah ini. Bahkan meremehkan masalah tauhid. Bahkan mencela orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Bahkan mengatakan jangan bicara tauhid, nanti memecah belah umat. Kita katakan kalau maksud menyampaikan tauhid memecah belah umat dalam arti memisahkan yang hak dengan yang batil, ya, kita katakan ya, kita pemecah belah umat. Yani memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Kita tidak bisa bergabung dengan kebatilan. Al-haq tidak boleh dicampur dengan kebatilan. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil, kemudian Anda menyembunyikan yang hak. Karena menyembunyikan yang hak ini sebab Allah melaknat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna binal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun." Barang siapa yang menyembunyikan, sengaja menyembunyikan yang hak, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya dalam Al-Qur'an, dan kamu tahu kalau itu kebenaran tapi tidak disampaikan, bahkan sengaja disembunyikan, maka mereka itulah yang akan mendapatkan laknat dari Allah dan laknat dari siapa saja yang bisa melaknat. Ini seluruh makhluk pun melaknatnya karena dia menyembunyikan kebenaran. Karena terkadang kalau bicara seperti ini, Pak, kesyirikan menyembelih hewan kurban ini terkadang ada orang berpikir 7 kali, 10 kali. menyampaikan kebenaran seperti ini. Takut. Takut apa? Takut tidak dapat amplop. Jadi gara-gara amplop, dia rela untuk menyembunyikan tauhid. Na'udzubillah. Khawatir pulang nanti orang-orang tidak ridho. Khawatir dia nanti dia keluar dari masjid, orang-orang tidak ridho. Seakan-akan hidup ini untuk mengejar ridho manusia. Sampaikan ya hak. Dengan dalilnya. Sampaikan dengan dalilnya. Sampaikan dengan cara yang baik. InsyaAllah al-haq itu, walaupun hanya sedikit orang-orang yang memegang teguh, wajar saja. Yang naik perahu Nabi Nuh tidak banyak. Kita bukan bicara jumlah. Dakwah itu bukan mengejar jumlah. Dakwah itu menyampaikan yang hak. Walaupun hanya sedikit yang datang, walaupun hanya sedikit yang mengikuti. Karena tujuan kita bukan mencari massa. Bukan, tujuan kita menyampaikan al-haq dan orang-orang yang mau berpegang teguh dengan hak. Dan ingat, siapa, mana yang paling banyak penghuninya, surga atau neraka? Apakah karena banyak kita barang-barang ke sana? Karena sedikit kita tinggalkan? Tidak. Maka dengan menghadiri majelis-majelis ilmu di masjid, Anda membangun ilmu. Tapi kalau belajar melalui radio, televisi, internet, materinya dari satu TV ke TV lain kan berbeda-beda. Tidak tersusun. Anda tidak membangun ilmu. Anda punya wawasan tapi tidak terpola dengan rapi. Yang terpola dengan rapi ini, belajar kitab dari awal, apalagi khususnya bicara tauhid dan masalah syirik. Karena nanti setelah ini akan ada bentuk-bentuk kesyirikan lainnya yang akan dijelaskan setelah ini. Kalau Anda hanya hadir hari ini, lalu minggu bulan depan tidak kelihatan lagi, Anda akan terputus dari ilmu. Akan terputus dari ilmu. Dan saya lihat fenomena belakangan ini banyak pengajian-pengajian yang mengandalkan tabligh akbar saja. Tabligh akbar silahkan lanjutkan, tapi tetap harus ada kajian-kajian kitab seperti ini. Kita dulu ketika SMA, kita membangun ilmu seperti ini. Saya ingat dulu ketika saya masih sekolah, kita belajar seperti ini. Belajar fikih dari awal, belajar akidah dari awal, belajar sirah dari awal, belajar hadis dari awal. Kita terbangun ilmu kita sedikit demi sedikit. Dengan demikian kita tahu apa yang kita amalkan. Kita beramal berdasarkan dalil dan tidak beramal berdasarkan kejahilan. Demikian kiranya yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Tidak ada maksud sama sekali untuk menyinggung hati seorang pun di majelis ini dan siapapun dari kalangan kaum muslimin. Semata-mata yang saya sampaikan adalah berupaya untuk menyampaikan al-haq. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah kumpulkan di sini, Allah kumpulkan kita semua di surganya.